Alhamdulillah wa ta'ala, yang pada malam ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul membaca ayat-ayat Allah, demikian pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan datangnya kita kepada majelis ini merupakan tanda dimudahkannya kita untuk menuju al-jannah, menuju surga. Bagaimana Rasulullah telah menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang dia berjalan menempuh satu jalan, di sini bermakna hisi atau maknawi, yaitu dia berjalan, memang benar berjalan menuju majelis ilmi, ataupun makna secara maknawi, dia mencatat apa yang disampaikan di majelis ilmi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalannya menuju al-jannah, menuju syurga. Ini adalah salah satu janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengucapkan apa yang beliau ucapkan bukan dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata sesuai apa dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan yang beliau sampaikan ini adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu dari makna syahadati anna Muhammad Rasulullah adalah wa tasdiquhu fima akhbaro, yaitu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka mudahkan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala jalan menuju al-jannah. Kemudian pada malam ini kita akan melanjutkan insyaAllah membaca kitab Ar-Rakais Al-Ashru Litahsilil Ilmi, yaitu 10 bekal untuk mendapatkan ilmu. Dan ilmu yang di sini yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Apabila dikatakan di dalam Al-Quran di situ dipuji ilmu dan dipuji para pelakunya, maka yang dimaksud ada ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Pada kitab ini disampaikan atau ditulis tentang bekal bagi para penuntut ilmu ketika dia ingin menghadiri majelis ilmu atau menghadiri daurah, menghadiri taklim-taklim, maka dia harus memiliki bekal, memiliki bekal yang dia gunakan untuk bisa menuntut ilmu. Kita dapati dalam sirah para sahabah ataupun tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in dan para ulama setelahnya, mereka adalah orang-orang yang bagaimana mereka bisa dijuluki amirul mukminin, al-hafiz, ribuan hadis, atau kutaib ini, kitab kecil ini dituliskan beberapa bekal yang hendaknya seorang penuntut ilmu ketika dia ingin belajar, tidak dikhususkan belajar di sini orang-orang yang dia duduk di pondok belajar atau orang-orang yang mondok atau santri, tidak. Bagi kita semua yang ingin menuntut ilmu, mempelajari ilmu, baik itu di majelis taklim ataupun di dalam daurah, maka hendaknya memperhatikan beberapa bekal ini. Mungkin kita sudah datang ke daurah berkali-kali, tapi kok enggak nyantol-nyantol, enggak paham-paham apa yang disampaikan oleh pematerinya. Mungkin ada beberapa yang terlewat oleh kita. Dan di sini beliau yaitu Syekh Abdullah bin Salfik Al-Dhufairi hafizahullah ta'ala menyebutkan secara ringkas bekal tersebut. Dan insyaAllah mudah bagi kita untuk menghafalnya. Di sini beliau menyebutkan 10 bekal yang hendaknya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Dan pada pertemuan yang telah lalu, kita telah menyelesaikan atau membaca sampai pada bekal yang ketiga. Mungkin sedikit mengulang. Dalam bekal yang pertama, yaitu beliau menyebutkan bahwasanya hendaknya seorang penuntut ilmu ketika dia memulai di dalam menuntut ilmu, dia beristianah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza ista'anta fasta'in billah, sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika kalian meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah yang kami sembah dan engkaulah yang kami minta pertolongan. Yaitu hendaknya kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di awal kita menuntut ilmu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak keluar dari rumahnya senantiasa membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min babil aula nahnu, ya. Maka terlebih lagi kita, ya, butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitas kita. Bukan hanya menuntut ilmu. Bahkan di dalam perkara-perkara yang lainnya. Ini yang pertama, ya, hendaknya ketika kita mulai di dalam menuntut ilmu, datang keluar dari rumah kita menuju majelis ilmu, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjandarkan kepada diri kita. Tapi bertawakal, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita keluar dari rumah kita untuk menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, beliau hafizahullah taala menyebutkan bahwasanya tsaniyan, bekal yang kedua yang hendaknya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu adalah husnul niyah. Niat yang baik, niat yang benar. Ini sangat mempengaruhi amalan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innal amalu bin niyat, innal a'malu bin niyat." Sesungguhnya amalan seorang itu tergantung kepada niatnya. Nah, ini niat sangat mempengaruhi seseorang di dalam menuntut ilmu. Karena apa? Karena di dalam hadis Rasulullah menyatakan bahwasanya ada 3 orang yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, mereka dikatakan sebagai seorang mujahid, dikatakan seorang alim, kemudian yang ketiga seorang yang dermawan, akan tetapi mereka pertama kali dimasukkan, dihisab dan dimasukkan pertama kali ke dalam an-nar. Salah satunya adalah seseorang yang dia menuntut ilmu li ajli dunia. Dia menuntut ilmunya disebabkan dunia, bukan lillah. Ingin disebut alim, disebut seorang alim. Sehingga niat mempengaruhi kita di dalam menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, beliau menyebutkan bahwasanya salisan tadarru'u ilallahi ta'ala wa su'alihi at-taufiq was-sadad, yaitu senantiasa berdoa, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta taufik dan kekokohan. Ini pun dicontohkan oleh para nabi alaihi wasallam. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu meminta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman. Wakul, katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilman, ya Allah, ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan ilmu, bukan yang lainnya. Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwasanya seandainya di sana ada yang lebih mulia dari ilmu, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk meminta perkara tersebut. Nah, di sini tidak ada perkara yang lebih mulia dibandingkan dengan ilmu. Bagaimana juga para ulama, ya, mereka berdoa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau senantiasa berdoa dengan doa, ya Mu'allima Ibrahim, alimni, wahai yang mengajari Ibrahim, ajarkanlah kepadaku. Ya Mufahima Sulaiman, fahimni, wahai yang memahamkan Sulaiman, maka fahamkanlah aku. Ini Ibnu Taimiyah, ya, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitasnya, meminta kepahaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah beberapa contoh bagaimana orang-orang terdahulu pun mereka senantiasa berdoa, ya, berdoa kepada Allah meminta tambahan ilmu, apalagi nahnu, ya, min babil aula, terlebih lagi kita sudah datang ke majelis ilmu kalau sempat, ya. Kalau pas tidak kerja datang, kalau pas kerja talimnya bolong-bolong, ya. Gak nyambung nanti dari satu materi ke materi yang lainnya, tidak nyambung. Sehingga sangat butuh bagi kita selain meminta pertolongan kepada Allah, kemudian ikhlas niat kita juga meminta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan rabi'an yang keempat. Itu yang keempat dari 10. Beliau menyebutkan rabi'an salahul qalbi, yaitu jernihnya hati atau kebersihan hati. Fal qalbu wi'aul ilmi. Hati itu adalah tempatnya ilmu. Fa in kana al-wi'a'u salihan khazana ma fihi wa hafizahu. Maka jika tempat itu atau hati tersebut baik, khazana ma fihi, maka dia akan menyimpan ilmu tersebut. Wa hafizahu, dan akan menjaga ilmu tersebut sehingga menjadi ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Dia tidak akan menyia-nyiakan apa yang masuk ke dalamnya. Wa in kana al-wi'a'u fasidan, dan jika tempatnya atau hati tersebut rusak, daya'a ma fihi, maka rusak pula atau akan menyia-nyiakan apa yang ada di dalamnya. Ilmu tersebut menjadi ilmu yang tidak bermanfaat karena tempat penyimpanannya rusak. War Rasulu sallallahu alaihi wasallam ja'ala al-qalba asasa kulli syai'in, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan hati itu adalah pangkal atau pokok segala sesuatu. Faqala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mubghatan. Ketahuilah di dalam jasad, di dalam tubuh itu ada segumpal atau sekerat daging, mubghah. Sumia mubghatan, dinamakan mubghah, sekerat daging, li'anna saghiratun, karena mubghah itu kecil. Kecil, dan jasati an yumbad, itu bisa dikunyah. Dinamakan mubghah dikarenakan kecil dan bisa dikunyah. Disebut mubghah. Idza salahat salahal jasadu kullu. Jika sekerat daging tersebut baik, maka baik pula seluruh badannya. Maka perhatikan, ya, bagaimana hati ini memberikan pengaruh kepada anggota tubuh yang lainnya. Wa idzal fasadat fasadal jasadu kullu, dan jika hati tersebut atau segumpal daging tersebut rusak, fasadal jasadu kullu, maka rusak pula seluruh badannya, seluruh jasadnya. Ala wahiyal qalbu, maka ketahuilah sekerat daging tersebut adalah al-qalbu. Untuk perhatikan bagaimana di dalam hadis ini pengaruh dari al-qalb. Jika qalbu kita baik, maka baik pula seluruh badan atau jasad kita. Apabila qalbu itu rusak, maka rusak pula seluruh badan kita. Maka perhatikanlah, ya. Perhatikanlah sesuatu yang masuk ke dalam hati kita. Apakah itu perkara yang baik atau perkara yang buruk? Jangan semuanya dimasukkan ke dalam hati kita. Karena disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul fitanu 'alal qulubi." Jadi fitnah itu akan ditampakkan ke dalam hati-hati manusia. Ditampakkan fitnah itu kepada hati-hati manusia. Al-fitan itu disebutkan, pengertian al-fitan atau fitnah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Asy-Syinkiti rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Adwa'ul Bayan. Jika disebutkan kata al-fitan secara mutlak, maka ada empat makna. Salah satunya adalah ujian atau cobaan. Ini akan ditampakkan kepada hati-hati manusia, al-fitan ini. Fitnah ini ada dua, ya, syubhat dan syahwat. Kalau syubhat itu berkaitan dengan kerancuan pemikiran atau pemahaman, kalau syahwat itu dengan hawa nafsu. Makanya nanti disebutkan syahwat itu berkaitan dengan dunia, wanita, harta. Kalau syubhat itu berkaitan dengan pemikiran. Nah, ini akan ditampakkan kepada hati-hati manusia, aradul hasiri udan. Jadi ditampakannya itu seperti tikar, anyaman tikar. Kita lihat tikar dianyam satu persatu, iya. Tidak sekaligus. Udan. Fa ayyu qalbin ushribaha, maka hati yang menyerapnya, yang menyerap fitnah tadi, nukitat fihi nuktatun sauda. Ketika fitnah ditampakkan kepada hati-hati, kemudian hati tersebut menyerapnya, maka akan ditulis, dibubuhi satu titik di dalam hati, hati yang menerima fitnah tersebut. Kemudian wa ayyu qalbin ankaraha, ketika ditampakkan fitnah tersebut kepada hati tersebut, dia mengingkarinya, wa nukitat nuktatun abyad, maka diberikan satu titik atau satu nuktah putih pada hati tersebut. Hatta tusirul qalbu ala qalbaini, sampai hati itu terbagi menjadi dua. Hati itu terbagi menjadi dua. Yang pertama qalbun abyadun, hati yang putih, yang bersih. Karena dia menolak fitnah yang masuk ke dalamnya, ditolak oleh dia, diingkari. Mithlus safa la tadurruhu fitnatun madamat as-samawati wal ardh. Dan hati yang seperti ini seperti cadas, tidak akan memadaratkannya. Fitnah itu tidak akan memadaratkan hati tersebut selama langit dan bumi masih ada, yaitu sampai hari kiamat. Kemudian wayasirul ardu atau wayasirul akharu, kemudian jenis yang kedua, hati yang kedua adalah murbaddan kalquzi muzakhyan. Jenis hati yang kedua ini adalah hati yang keruh, hitam. Kalquzi muzakhyan, seperti gelas yang terbalik. Ini jenis yang kedua. Karena dia ketika ditampakkan fitnah, diserapnya, diambil. Sehingga di dalam hatinya ditambah satu titik keruh sampai hatinya hitam. Nah, disebutkan di sini murbaddan, yaitu keruh atau hitam keabu-abuan. Kalquzi muzakhyan, seperti gelas yang terbalik. Kenapa dinamakan dengan gelas yang terbalik? Maka disebutkan la ya'rifu ma'rufan, hati yang seperti ini enggak tahu mana yang benar. Wala yunkiru munkaron, dan tidak mengingkari mana yang munkar. Antum lihat gelas yang terbalik diisi apapun enggak akan bisa, iya. Nah, ini hati yang seperti ini tidak mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Illa ma ushriba min hawa, kecuali apa-apa yang bersumber dari hawa nafsunya. Nah, ini para ulama dahulu mereka sangat berhati-hati di dalam belajar, iya. Di dalam mempelajari dari siapa mereka mengambil ilmu diperhatikan. Karena hati kalau sudah terkotori susah untuk dibersihkan. Ketika sudah dimasuki fitnah semakin banyak akan terseret. Dan fitnah ini berbeda-beda kepada setiap orang, apakah dia kena syubhat atau syahwat. Kalau orang tersebut cinta dunia, senang dengan dunia, maka akan dimasukkan fitnah itu syahwat. Sampai menuntut ilmu pun tujuannya adalah dunia. Ingin terkenal, ingin disebut sebagai alim, ingin disebut sebagai orang yang paling rajin di dalam menuntut ilmu. Sebaliknya orang yang dia membenci atau tidak suka terhadap dunia, fokus di dalam belajar, maka akan dimasukkan fitnatu syubhat, kerancuan dalam pemikiran ataupun pemahaman, sampai dia terbawa menjadi mungkin Mu'tazila atau Khawarij, tidak sadar ya. Maka ini adalah al-qalbu ya. Maka hendaknya kita memperhatikan dari siapa kita menuntut ilmu, dari mana kita mengambil ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, inna hadal ilma dinun ya. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fangduru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah oleh kalian dari siapa kalian menuntut atau mengambil ilmu. Jangan sok jagoan ya. Semuanya diambil. Sama ya semuanya. Kitabnya yang dibaca, kitab para ulama. Tampilannya yang tampil juga seperti ahlu sunnah. Tetapi ucapannya tanakut ya. Tahu tanakut ya, bertolak belakang. Dia ngomong gak boleh bergaul dengan ahlul bid'ah, gak boleh duduk dengan ahlul bid'ah. Ternyata datang berkumpul dengan ahlul bid'ah. Gak boleh ikhtilat laki-laki dengan perempuan, ternyata ikhtilat. Ini permasalahan hati ya. Maka hendaknya kita memperhatikan dari siapa kita mengambil ilmu. Jangan semuanya diambil, ini baik, dari Mu'tazilah diambil, dari Sufi diambil, dari Khawarij diambil juga, sampai dia bingung mana yang benar. Diberi nasihat oleh ahlu sunnah, sudah enggak mempan lagi, karena hatinya sudah penuh dengan fitnah, sudah bingung, sudah kemasukan berbagai macam penyakit. Sebagaimana komputer kalau sudah dimasuki virus, kena semua ya. Maka perhatikan bagaimana hati-hati kita. Wasalahul qalbu atau wasalahul qalbi yakunu bima'rifatillahi ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi wa tafakkuri fi makhluqatihi wa ayatihi. Dan kebersihan hati ini bisa terwujud, hati kita bisa bersih, itu bisa diwujudkan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan biasma'ihi, yaitu dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, biasma'i al-husna. Kemudian dengan mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'af'alihi, kemudian dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian watafakuri fi makhlukati, dan mentadaburi, memikirkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dan ayat-ayatnya. Wa yakunu bitadbiril Qur'anil azimi, dan salahul qalbi ini bisa terwujud dengan mentadaburi Al-Qur'an yang agung. Wa yakunu kadzalika bikasratis sujudi wa qiyamil lail, dan juga salahul qalbi ini bisa terwujud dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak qiyamul lail, yaitu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yatajannabu mufsidatil qalbi wa amradahu, dan dengan meninggalkan atau menjauhi perusak-perusak hati dan penyakit-penyakitnya. Ini benar-benar harus dijaga ya, qalbu kita benar-benar harus dijaga. Fa innaha in wujidat fil qalbi fa innahu la yastati'u hamal al ilmi, karena sesungguhnya jika didapatkan di dalam hati dan dia tidak mampu untuk membawa ilmu, jika didapatkan penyakit-penyakit tadi, penyakit al-mufsidat dan amradahu, maka hati itu tidak bisa untuk membawa ilmu, tidak bisa menampung ilmu. Kalau hati sudah rusak, sulit untuk menampung ilmu. Wa in hamalahu la yafqahuhu, dan jika ternyata hati itu bisa untuk menampung ilmu, hati yang rusak tadi bisa menampung ilmu, la yafqahu, maka tidak akan memahami ilmu tersebut, tidak bermanfaat baginya. Kama qala ta'ala anil munafiqina maradul qulub, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik yang hati mereka ini sakit. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka yaitu orang-orang munafik ini memiliki hati, la yafqahuna biha, akan tetapi mereka tidak memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kama thal himar yahmilu asfar, sebagaimana keledai-keledai itu membawa kitab-kitab, akan tetapi mereka tidak memahaminya, hanya membawa saja. Dan ini bagaimana hati atau kalbu ini merupakan istilahnya raja ya dalam tubuh kita, maka perlu dijaga yang masuk ke dalamnya, jangan sampai membuat hati tersebut sakit bahkan rusak. Kemudian beliau melanjutkan, wa amradul qulubi, dan penyakit-penyakit hati nau'an syahwatun wa syubhatun. Penyakit hati ini ada dua, syahwat dan syubhat. Jadi sudah disebutkan kalau syubhat atau syahwat ini berkaitan dengan hawa nafsu manusia, cinta dunia, cinta harta, cinta wanita, atau perkara-perkara dunia yang lainnya yang sesuai dengan hawa nafsu. Adapun syubhat ini berhubungan dengan kerancuan pemikiran dan pemahaman. Beliau menyebutkan fasyahwatu kahubid dunya wa maladzatiha. Contoh dari cinta dunia adalah, contoh dari syahwat adalah seperti cinta dunia dan kelezatan-kelezatannya. Wal insyghalu biha atau wal insyghali biha, dan menyibukkan dengan dunia. Orang kalau sudah sibuk dengan dunia, lupa dengan akhirat. Padahal sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ini peringatan bagi kita bahwasanya wal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Kalau masih ada yang bertanya mana yang lebih utama, dunia atau akhirat? Sudah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Ketika menceritakan tentang orang-orang yang mengambil pelajaran, yang mensucikan dirinya dengan orang-orang kafir yang mereka mementingkan dunia. Di dalam surat Al-A'la Allah menyebutkan qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Wa dzakara isma rabbih fasalla, yaitu mengingat Allah, nama Rabb-nya, kemudian salat. Kemudian wa yatajannabu al-ashqa, dan menjauhinya, yaitu menjauhi peringatan, menjauhi ayat-ayat Allah, orang-orang yang celaka, itu orang-orang kafir. Alladzi yasla an-naral kubra, yang mereka orang-orang kafir ini memasuki neraka yang menyala-nyala. ثم لا يموت فيها ولا يحيى, kemudian orang-orang kafir ini yaitu di annar mereka itu tidak hidup dan tidak juga mati. Wal akhiratu khairu wa abqa, perhatikan ya, Allah menyebutkan wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat, sedangkan akhirat itu lebih baik, wa abqa dan kekal. Ini akhirat adalah lebih utama daripada dunia. Jadi kita gunakan waktu kita yang utama itu adalah untuk akhirat, bukan untuk dunia. Jangan jadikan waktu untuk akhirat itu waktu sisa dari dunia. Kebalik, orang-orang sekarang kebalik, sibuk dunia, akhiratnya sisa dari waktu dunia. Orang dahulu itu mereka waktu utama yang mereka berikan, curahkan adalah waktu untuk akhirat, sedangkan untuk dunia adalah sisa dari akhirat. Adapun dunia dicari ya untuk meningkatkan kita, membantu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai dunia ternyata menyibukkan kita dari akhirat, maka ini keliru. Bersegera kembali mencurahkan waktu kita untuk akhirat. Wa hubbu suwaril muharramat, dan mencintai gambar-gambar atau sesuatu yang haram, gambar yang haram. Wa sima'il muharramat minal aswatil mazamir wal ghina. Salah satu disebutkan di sini contoh-contoh dari syahwat, ya, cinta dunia, cinta dengan kelezatan-kelezatannya, menyibukkan diri dengan dunia, mencintai gambar-gambar yang diharamkan. Wasima'il muharramat, mendengarkan suara-suara yang diharamkan seperti seruling, musik. Wa kadzalika an-nadharul muharram, dan demikian juga melihat kepada perkara-perkara yang haram. Maka ini adalah syahwat, semuanya berkaitan dengan hawa nafsu, ya. Perhatikan disebutkan di sini contoh oleh beliau hafizahullah taala, syahwat ini berkaitan dengan hawa nafsu manusia. Dan setiap manusia berbeda-beda ujiannya. Fitnah yang didapatkan berbeda-beda. Apabila dia ternyata cinta dunia, maka diuji dengan dunia. Segala sesuatu yang dia tuju adalah dunia. Adapun apabila dia ternyata sibuk dengan akhirat, dengan menuntut ilmu, maka akan diuji dengan syubhat, dengan pemikiran ataupun pemahaman. Wa syubhatu, dan syubhat kal i'tiqadati al-fasidah. Adapun syubhat itu seperti keyakinan-keyakinan yang rusak. Keyakinan Mu'tazilah, Khawarij dan kelompok-kelompok yang lainnya. Wal a'mali al-mubtadi'ati, dan amalan-amalan yang bid'ah. Wal intima'i lit-tijahatil fiqriyah al-bid'iyah al-mukhalifati limaslaki salafis salih, dan menyebarkan pemikiran-pemikiran bid'ah yang menyelisihi jalannya salafus salih. Ini adalah syubhat. Anda perhatikan ya, syubhat itu dari sisi pemikiran dan pemahaman, adapun syahwat dari sisi hawa nafsu. Wa min amradil qulubi as-sadati 'anil ilmi aidan, dan termasuk penyakit-penyakit hati yang menghalangi dari ilmu adalah al-hasad. Al-hasad wal-ghil, dengki, wal-kibr, yaitu sombong. Sidatil qalbi aidan, dan di antara penghalang atau perusak-perusak hati yang lainnya, fudul naum, banyak tidur. Para ulama dahulu mereka sedikit sekali tidur, ya. Antum bagaimana kalau baca biografi para ulama, sedikit sekali tidur. Baik sibuk dengan ibadah ataupun sibuk dengan menulis faidah, mengoreksi catatan mereka, beristimbat dari satu hadis, mengambil hukum dari satu hadis. Ini mereka. Wa fudulil kalami, atau wa fudulul kalam, yaitu banyak bicara. Contoh yang dicontohkan oleh para ulama, mereka sedikit berbicara, iya. Tidak banyak bercanda pula. Kemudian yang terakhir, wafudul to'ami, dan banyak makan. Iya. Kalau orang sudah banyak makan, biasanya kita ketahui ya malas, iya, mau sesuatu karena kenyang. Sedangkan para ulama terdahulu, mereka menuntut ilmu dalam keadaan lapar. Bukan dalam keadaan kenyang. Bukan dalam keadaan banyak makan. Disebutkan Imam Ahmad ketika belajar kepada Imam Abdul Razak As-Son'ani, dia di Son'a, ketika beliau mengimami salat, yaitu Imam Ahmad, maka ada yang salah, ada yang dalam salatnya, ada yang lupa. Maka ditanya oleh Imam Abdul Razak As-Son'ani, kenapa lupa? Maka Imam Ahmad mengatakan, aku belum makan sampai 3 hari. Ini keadaan para penuntut ilmu dahulu. Dalam keadaan lapar mereka menuntut ilmu. Tidak sempat masak. Sebagaimana kisah Abu Hatim Ar-Razi. Ketika beliau belajar di Mesir. Disebutkan bahwasanya beliau pernah belajar di Mesir selama 7 bulan. Itu tidak pernah makan kuah. Dalam artian beliau tidak pernah masak. Sampai pada satu hari setelah pulang dari satu majelis masyayikh, beliau melewati pasar dan melihat ikan. Akhirnya karena ingin makan ikan, dibelilah ikan tersebut. Kemudian sampai di tempat tinggalnya, ketika mau dimasak, datang waktu kajian masyayikh yang lainnya, ditinggal ikannya. Demikian terus sampai 3 hari, sampai ikan tersebut mau busuk. Karena tidak sempat masak, akhirnya dimakan mentah-mentah ikan tersebut. Ini menunjukkan sibuknya para penuntut ilmu dahulu dengan ilmu, bukan dengan memasak atau makan. La yunalil ilmu birohatil jasad. Ilmu itu tidak akan didapatkan dengan jasad yang santai. Pengennya santai. Enggak murojaah, enggak menulis faidah, tidak menghafal, tidak mengulang, maka ini tidak akan didapatkan ilmu dengan jasad yang seperti ini. Ilmu itu didapatkan dengan kerja keras. Ya. Banyak makan ini adalah salah satu yang menyebabkan, yang menghalangi ilmu dari seseorang. Fatajannaba hadhil amrada wal mufsidati salahun lil qalbi. Maka meninggalkan penyakit-penyakit ini dan penghalang-penghalang ini yang telah disebutkan oleh beliau Hafizahullah Ta'ala tadi di atas adalah sebab bersihnya atau jernihnya hati. Ini antum perhatikan bagaimana poin yang keempat ini, yaitu berkaitan dengan hati kita. Maka kita berharap, kita juga berdoa kepada Allah, kita bisa menjaga hati kita dari berbagai syubhat dan syahwat. Kemudian yang kelima, yaitu bekal yang kelima, khamisan yang kelima, az-zaka, yaitu kecerdasan, kepintaran. Wadzaka'u yakunu jibillatan wa yakunu muktasiban. Kepintaran atau kecerdasan itu terkadang pada diri seseorang itu perangai, sudah ada sejak lahir. Kita dapat ya sebagian, mungkin di antara kita, memang dia dilahirkan dalam keadaan sudah cerdas, ya. Pintar memang dia. Kemudian yang kedua, wayakunu muktasiban, yang kedua itu yaitu dengan diusahakan, ya. Kecerdasan itu bisa diusahakan. Fa in kana al-mar'u dzakiyan qawwahu, maka jika seorang itu dia sudah cerdas dari lahir sejak dia ada, maka dia memperkuatnya. Wa illa marrana nafsahu hatta yaktasibahu. Dan jika dia tidak cerdas atau sejak awal jibillah, maka dia melatih dirinya untuk sampai dia mendapatkan kecerdasan tersebut. Jadi kita dapati mungkin sebagian orang di antara kita dia mendengar satu kali penjelasan dari ustaz, bisa paham ya. Ada orang yang satunya mendengarkan penjelasan dari gurunya sekali dua kali enggak paham-paham. Diulang berkali-kali enggak paham-paham. Ini ada ya. Dan ini salah satu iktisaat, salah satu caranya adalah disebutnya dengan cara menulis, kemudian di morojaah, dihafal, diulang-ulang. Ini salah satu cara ya untuk bisa mendapatkan kecerdasan. Karena kalau dilatih itu insya Allah bisa. Wadzaka'u minal asbabil qawiyyah al-mu'inah ala tahsilil ilmi. Dan kecerdasan ini adalah salah satu sebab yang memperkuat dan menolong untuk mendapatkan ilmu. Wa fahmuhu wa hifdhuhu wa tafriqu bainal masail. Kemudian memahami ilmu, kecerdasan ini adalah salah satu sebab untuk memahami ilmu, menjaganya atau menghafalnya, dan memilah atau membedakan di antara berbagai permasalahan. Wal jam'u bainal adillati wa ghairi dzalik, dan menjamak di antara dalil, satu dalil dengan dalil yang lainnya. Kadang ada satu dalil yang secara zahir itu bertentangan, ya. Nah, orang yang memiliki kecerdasan salah satunya dia bisa menjamak bagaimana menggabungkan kedua dalil yang bertentangan tersebut. Ini adalah poin yang kelima, yaitu az-zaka, yaitu kecerdasan. Ini bekal, ya. Mungkin di antara kita yang tidak memiliki kecerdasan memang atau jibila bawaan, ya berusaha, ya. Berusaha ketika taklim mencatat, kemudian di murojaah diulang-ulang. Karena faidah itu dihafal. Ya. Kalau tidak dihafal, kita nggak tahu faidah yang disampaikan. Ini adalah bekal yang kelima. Nah, insya Allah untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini, sampai bekal yang kelima. Jangan lupa untuk di murojaah ya. Ini baru lima ya. Lima dan singkat. Insya Allah mudah untuk menghafalnya. Ada yang bisa mengulang dari poin pertama sampai yang kelima tanpa melihat? Atau angkat tangan, Falyar Pak Yada, yang bisa menyebutkan lima bekal yang beliau telah sebutkan. Mahira. Yang ketiga, menyerahkan diri dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bersih, yang kelima, kecerdasan. Ahsan tabarakallahu fikum. Ya, ini adalah lima bekal ya, diharapkan untuk di murojaah ya. Sehingga ketika kita berangkat menuntut ilmu, kita sudah memiliki bekal ya. Oh, ternyata keluar dari kita harus ikhlas karena Allah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa berdoa juga kepada Allah. Kemudian yang keempat yaitu menjaga kebersihan hati kita, dan kelima az-zakat. Apabila kita tidak memiliki kecerdasan yang jibillah, maka diusahakan yaitu dengan cara mencatat, memurojaah, mengulang-ulang dan menghafal apa yang disampaikan oleh pengajar. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Apabila ada kekurangan Mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.